Rasane nandang kangen ati merko tresnaku sing genti tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo atuh jarak sliramu mendem kangen jroning atiku saya jeru mong telepon sliramu mendem kangen pengen ketemu natyan sak kerja wis marem hatiku mendem kangen jroning atiku nambah jeru mergo tresnamu mendem kangen pengen ketemu nadyan sedelo wis adem atiku rasane nandang kangen ati mergo tresnaku sing gedhi tansah kelingan awan bengi mung bisa telepon marang sliramu gawe tombo kangen rinduku mergo atuh jarak sliramu mendem kangen jroning atiku saya jeru mong telepon sliramu mendem kangen pengen ketemu nadyan sak kedek wis marem atiku mendem kangen jroning atiku nambah jeru mergo tresnamu mendem kangen pengen ketemu nadyan sedelo wis adem atiku nadyan sedelo wis marem atiku.